Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata semuanya, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, walam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadiyah, ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, halaka. Aku tidak berguna. Khudhuhu faghulluh. Khudhuhu faghulluh. Khudhuhu faghulluh. Thumma al-jahima salluh. Thumma al-jahima salluh.